Ada? Saya langsung ke intinya saja. Ya. Di antara penghafal Quran itu, wa minhum zalimun li nafsi. Ada orang yang zalim pada dirinya. Ya. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apa fungsi gelas? Menampung air untuk diminum, kan? Baik, apa fungsi gayung? Ambil air untuk mandi, kan? Ada orang gunakan gayung untuk minum, gelas untuk mandi. Itu zalim namanya. Ah, jadi mustahil ada orang hafal Quran, hafal ayatnya, kemudian tidak dia gunakan sebagai zikir. Itu bukan hafal yang diinginkan. Jadi penghafal Quran yang baik itu begini, dia mau jalan, dia melihat sesuatu, dia langsung hadirkan ayatnya. Jadi ayat membimbing dia ingat Allah. Dia mau melihat, oh saya pria, Quran surah ke-24 ayat 30, langsung di benaknya, langsung ke matanya tembusin. Waqulil mu'minina yaghudhu min absarihim, katakan pada pria-pria yang punya iman, hanya yang baik yang boleh dilihat. Begitu ada yang tidak baik, dia palingkan. Begitu dia mau bicara, dia ingat Allah, maka lisannya itu akan langsung mengeluarkan kosakata Quran. Ya, maksudnya tidak akan mencari yang buruk gitu. Itu penghafal yang benar. Jadi kalau cuma hafal Quran tapi isi Qurannya tidak membuat kita mendapatkan manfaat dari situ, itu ada yang salah cara menghafalnya. Ya. Makanya Quran sendiri mengatakan, maaf ya Bapak Ibu sekalian, pertama penghafal Quran terbagi tiga. Ada di Quran surah 35 ayat 32, posisi paling kiri sebelah atas. Ya. Sampai 33-nya kalau mau lengkap dengan surganya gitu kan. Bismillah. Saya mohon izin, saya perluas sedikit ya. Quran surah 35 Fatir ayat 32 sampai 33. Ada? Saya langsung ke intinya saja ya. Di antara penghafal Quran itu, wa minhum zalimun li nafsi. Ada orang yang zalim pada dirinya. Ya. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apa fungsi gelas? Menampung air untuk diminum, kan? Baik, apa fungsi gayung? Ambil air untuk mandi, kan? Ada orang gunakan gayung untuk minum, gelas untuk mandi. Itu zalim namanya. Baik, ya? Nah, jadi ada penghafal Quran zalim karena menempatkan ayat Quran tidak sesuai tempatnya. Ya, misal, ada orang mengambil ayat Quran untuk menguatkan argumentasinya, tapi padahal yang tidak Allah sukai. Semua agama itu sama, cuman caranya beda-beda. Ini loh, ada di Quran, ayatnya sekian. Dari mana Anda taunya? Tiba-tiba ngambil ayat Quran ke tempat yang tidak benar. Atau masalah yang ringan-ringan, dia bicara hafal ayatnya tapi ayatnya tidak membimbing dia bicara dengan baik. Jelas di sini? Itu wa minhum zalimun li nafsi. Ya, ada orang hafal ayatnya tapi tidak bisa menempatkan ayat Quran sesuai dengan fungsinya. Oke. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Ya, ada orang yang cukup untuk dirinya, belum bisa berbagi. Jadi ayat ini baru dia hafalkan, pelan-pelan dia lihat, dia praktekkan untuk pribadinya. Ya, jadi begitu lihat baca Quran, biasanya penghafal Quran pertama yang mulai menghafal itu kalau benar ada dampak ketenangan dalam jiwanya. Jadi kalau Bapak Ibu mulai menghafal Quran pertama kali, ya setelah ada hadir Qurannya, itu dampak pertamanya tenang hatinya. Jadi zikir itu membuat tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Makanya saat Anda baca Quran pasti ada ketenangan, Pak. Ibu ya, Anda sedang punya masalah misal, gampang sebetulnya. Ambil wudu, buka mushaf, baca Quran. Seketika ada kedamaian dalam jiwa. Apalagi yang Qurannya sudah ada dalam jiwanya. Jelas ya? Baik, dan akan berubah sifat dan sikapnya. Jadi lebih tenang. Ya, maaf. Dari sikapnya juga tenang. Ada kelembutan dalam perilakunya. Gitu ya. Jelas ke sini? Baik, tapi baru pribadi, belum bisa ngajak orang. Kalau sudah bisa mengajak orang lain pada kebaikan, maka yang ketiga, sabiqum bil khairat. Dia sudah bisa ngajak. Dia sampaikan pada orang lain. Nah, yang ingin saya maksudkan, ada bahkan orang-orang yang sudah mengetahui petunjuknya dari Al-Quran, tapi tidak bisa menempatkan itu dalam kehidupannya. Jadi yang diinginkan saat seseorang menghafal Quran itu, dia mengeluarkan isi Qurannya menjadi solusi. Makanya dulu sahabat Nabi, itu oleh Nabi tidak diajarkan langsung hafal Quran keseluruhan. Ya, satu ayat, dua ayat, sesuai kebutuhan, keluarkan, dijelaskan. Begitu sudah dipraktekan, pindah kepada ayat yang lainnya. Ya. Jadi ibu bisa, atau bapak, teman-teman bisa keluarkan secara tematik. Antum ini pengusaha gitu kan. Kenapa belajar yang langsung tidak ada kaitannya dengan aktivitas Anda? Kenapa Anda tidak keluarkan ayat-ayat berusaha dalam Quran? Turunkan, 1, 2, 3, 4, misalnya tunggangnya itu. Ibu-ibu misalnya, ya teman-teman akhwat, kenapa tidak keluarkan ayat-ayat tentang jadi istri yang salehah? jadi ibu yang baik gitu kan. Bisa macam-macam Anda turunkan ini, tilawahi selama sebulan. Atau kompak sering saya katakan dengan suaminya. Ayah keluarkan ayat tentang ayah dan suami. Ibu tentang istri dan ibu. Anak-anak tentang anak-anak. Lalu Anda punya target sebulan nih di rumah tangga. Kita tilawahi ayat ini, kita praktekkan di kehidupan rumah tangga. Demi Allah saya katakan, tidak ada keindahan kecuali nikmat setiap hari. Nyaman gitu. Ya, nggak percaya silahkan. Silahkan Anda keluarkan. Ya. Nah karena itu, di akhir ayat 185 ini, sebelum masuk ke konteks syukur, Allah sampaikan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Apa pentingnya Al-Quran ini dipelajari sebagai solusi hidup? Karena kami, kata Allah, menginginkan hidup Anda mudah. Dan Allah tidak menginginkan kita larut dalam kesulitan. Jadi kalau ada orang hidupnya susah, maaf, yang salah bukan Allah. Yang salah manusianya karena tidak mau mengambil petunjuknya. Ini poinnya. Jadi ini kesimpulan kita yang kemarin. Okay? Yang kedua, hidayah juga berarti petunjuk yang memudahkan. Petunjuk kemudahan. Okay. Jadi yang kedua bisa berarti petunjuk pada segala hal yang memudahkan. Insyaallah. Saya tadi di mobil begitu mau turun dapat SMS dari staff kami, ya. Ustaz, kajiannya insyaallah di ruang sebelah kan, samping masjid di aula. Kalau SMS itu tidak masuk lebih dulu, saya tidak akan langsung terarah ke sini. Jelas ya? Masyaallah, begitu keluar teman kita sudah menunggu di situ kan. Itu petunjuk yang memudahkan. Sehingga tidak membuat kita bolak-balik gitu kan. Makanya alamat juga itu bagian dari hidayah. Ya, alamat itu dari bahasa Arab. Ya, hal yang mempercepat kita sampai pada tujuan. Anda kalau enggak tahu alamat di masjid ini atau sekitarnya, bagaimana mungkin bisa cepat ke tujuannya? Ya, jelas sampai sini? Ya. Nanti kita akan tunjukkan, nanti kita akan bahas lebih dalam ada 5 jenis petunjuk dari Allah yang dituangkan dalam Al-Qur'an, 5 bentuk hidayah. Nanti kita akan lihat satu-satu, ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kajian kitabnya. Kita kan kemarin berhenti sampai sini ya? Baik. Jadi, dan saya sudah pernah sampaikan turunan ayat Qur'annya untuk kita hadirkan dalam kehidupan kita.